khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang bermaksud sebaik-baik kamu adalah mereka-mereka yang paling baik kepada ahli keluarganya, dan akulah antara orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah rahimahumullah. Para ulama mentafsirkan perkataan baik dalam hadis tersebut, baik merangkumi segala sudut termasuk baik hubungannya, baik tayangannya, baik santunannya, bahkan sangat baik juga terhadap ahli keluarganya sendiri. Sini wujudlah, wujudlah kaitan antara hubungan keimanan kita dengan perasaan kasih sayang. Kita kasih kepada keluarga dan menyenangi mereka serta mesra bersama mereka, kerana kita kasihkan pencipta kita, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan wujud perasaan kasih sayang demikianlah, kita dapat memastikan bahawa kasih sayang kita pada insan-insan lain tidak akan melalaikan kita dari mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara sidang Jumaat rahimakumullah, kemanisan iman tidak akan hadir kalau jika kita mengabungkan cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan kita kepada insan-insan yang lain. Bagaimana mungkin kita menjadi hamba-hamba Allah yang kasih, sedangkan hubungan kita bersama ciptaan-ciptaan Allah yang lain yang disayangi itu insan-insan yang bernama anak, pasangan hidup kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita sendiri, perasaan renggang dan dingin terhadap mereka. Ingatlah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Thalathun man kunna bihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda min kufri kama yakrahu an yughlaba bin-nar." Shadaqa Rasulullah wasallam. Maksud pada hadis ini tiga perkara sesiapa yang memilikinya maka ia akan merasakan manis dan iman. Pertama, mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada sesuatu yang lain. Yang kedua, mencintai seseorang hanya kerana Allah semata-mata. Dan yang ketiga, enggan kembali kepada kekufuran sebagaimana dia enggan dilepaskan di dalam api neraka Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah. Saudara-saudara sidang Jumaat rahimahullah, ambillah peluang musim cuti pada saat ini untuk kita kenal hati budi anak-anak kita, pasangan hidup kita maupun ibu kita yang masih hidup. Jika di waktu lain mungkin kita sibuk dengan kerja keseharian kita, maka ambillah peluang musim cuti ini untuk mengeratkan dan mengambil tahu kepada mereka sebaik mungkin. Malah bagi mengeratkan hubungan antara keluarga ini bukan sahaja perlu hadir daripada seluruh ibu bapa, tetapi juga anak-anak juga perlu melakukan fungsi mereka dan peranan mereka. Dan setiap dari kita di sini, termasuk para belia, remaja, adik-adik yang hadir pada hari ini, anda juga perlu berusaha memperbaiki hubungan anda dengan kedua ibu bapa anda sendiri. Usahlah kita asyik dengan alat-alat permainan dan telefon bijak sahaja. Ambillah masa untuk berkuat tentang kabar ibu dan bapa kita. Ajaklah mereka untuk menyertai kegiatan cuti bersama anda. Janganlah sekali-kali kita lupa dalam mendoakan kedua ibu kita pada setiap masa dan ketika, khususnya setiap kali selepas kita menunaikan solat. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan setiap ketika bagian daripada cinta Allah kepada kita, dan mudah-mudahan hati-hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala merasakan halawat iman, kemanisan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala seterusnya hingga hari akhir kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikri al-hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim. والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وأزواج وتفهم وبارك لذلك الله تعالى بين مالك وأصحابه وبارك فينا الذي أمرك بالاتحاد ولعظمك بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا الى مغفره رب العالمين، واعلموا ان الله امركم بامر الملائكه بنفسه وسنى بملائكته المسبحه بقدسه، فقال تعالى في كتابه الكريم: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى اله واصحابه وقرابته وازواجه وذريته اجمعين، رضي الله عن اربعه الخلفاء الراشدين المهديين سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وعلى بقيه الصحابه والقرابه والتابعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين الظالمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اللهم اجعل يومنا هذا خيرا من امسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، واحسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى